بسم الله الرحمن الرحيم. إنسان disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, 43 surah berbeda. Ini saya agak cepat ya. Kalau disebutkan insan, itu menunjuk pada manusia dengan segala totalitas aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Bagaimana aktivitasnya? Apakah bangun tidur, tidur lagi, habis tidur bangun lagi, habis bangun tidur lagi? Apa yang kemudian harus dikerjakan dalam 24 jam ini? Bagaimana bangun tidurnya? Bagaimana kemudian ke toiletnya? Bagaimana makannya? Kalau mau kerja, bagaimana kerjanya? Insan. Bahkan ada surahnya, surah ke-76, Al-Insan. Kalau Anda ingin, teman-teman sekalian, awas, memanfaatkan waktu, Anda ingin menata, membuat sebuah peta aktivitas kehidupan. Dalam 24 jam, saya bangun tidur, sampai tidur lagi. Bangun, sampai tidur. Bagaimana cara menyusun aktivitasnya? Keluarkan kalimat insan dalam Quran. Lihat tafsirnya di hadis. Bikinlah program aktivitas keseharian Anda dari sini. Anda diberikan 24 jam dalam sehari. Lihat. Setiap detiknya yang dilalui disebut dengan asr namanya. Asr. 24 jam disebut dengan waktun, waktu yang diberikan. Setiap detiknya yang Anda lalui itu disebut dengan asrun. Anda diberi modal 24 jam. Diberi modal setiap titian detik. Kalau Anda enggak manfaatkan ini, rugi Anda. Rugi. Saya bisnis dengan Anda, saya berikan 24 juta. Anda cuma berikan kepada saya 20 juta. Saya rugi berapa juta? 4 juta. Maaf, saya berikan modal kepada Anda 24 juta. Anda cuma menghasilkan 10 juta. Anda rugi berapa? 14 juta. Ada orang yang diberikan waktu 24 jam oleh Allah sebagai modal mencari akhiratnya. Dunia dia dapatkan, akhirat dia raih. Maaf, karena itu setiap detik dalam peristiwa kehidupan kita itu selalu disertai dengan tuntunan yang disebut dengan doa. Kalau enggak percaya silakan, bangun tidur ada doanya, makan ada doanya, minum ada doanya, berpakaian ada doanya, jalan ada doanya, masuk masjid ada doanya, naik kendaraan ada doanya. Enggak tahu doanya, cukup kata Nabi sebutkan dengan kalimat bismillah. Qulu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringi dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, paling singkat dengan kalimat bismillah. Pakai pakaian, bismillah. Kat telepon, bismillah. Misal, mau tulis sesuatu, bismillah. Mau naik kendaraan, bismillah. Kalimat bismillah itu mengiringkan pahala dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan. Saya minum, teman saya minum. Saya mau minum, baca bismillah. Bismillah, saya minum. Dia tidak baca bismillah. Maka minuman ini sama-sama menghilangkan haus. Saya minum, haus saya hilang. Dia minum, haus dia hilang. Cuman bedanya ketika saya minum bismillah, pahala dituliskan 10 kebaikan. Dia tidak dapat. Maka Allah berikan 24 jam, setiap detiknya bisa melahirkan pahala. Dengan pahala inilah yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Anda tidak memanfaatkan ini, maka rugi. Anda tidak bermain niaga dengan baik dan mengamalkan dan menggunakan modal waktu Anda untuk meraih pahala yang terbaik. Maka turunlah kalimat insan disandingkan dengan kalimat rugi disebutkan dalam surat Al-Asr, surah ke-103. Wal-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Amilus salihat adalah amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadikan aktivitas Anda 24 jam diridhai oleh Allah? Sertakan kalimat-kalimat Allah di dalamnya. Paham? Baik. Jadi maksud saya begini, kalau Anda baca Quran, coba lihat karakternya. Keluarkan semua kata insan, di situ bimbingan kehidupan Anda dalam 24 jam.